Dor cuma kata maaf kau pinta. Walaupun berdarah butir air matamu, percuma kau pinta ku kembali. Walau kau berjanji takkan mengulangi, tak mungkin bagiku menerimamu lagi. Percuma kau pinta ku kembali, ku takut lukaku kan berdarah lagi. Pergilah kau pergi dan jangan kembali. Percuma kau pinta ku kembali, ku takut lukaku kan berdarah lagi.